Nah, kenapa saya katakan maksiat? Karena datang ke kuburan untuk di sana baca Quran. Tidak ada sunnahnya baca Quran di dalam kuburan, kepada kuburan. Apalagi kesyirikan. Datang ke kuburan minta, Mbah, Kiai, Wali, Ustadz, minta ini, minta itu. Syirik. Atau laki-laki, perempuan datang ke kuburan. Padahal wanita dilarang datang ke kuburan. Tidak ada wanita disunnahkan mendatangi kuburan. Kok begitu? Ya, Rasul bersabda. Kata Rasulullah SAW, La'anallahu zawarat al-kubur. Allah mengutuk para wanita yang berziarah kubur. Sahih hadisnya. Jadi bukan menurut profesor atau siapapun, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda. Berarti datang ke kuburan bisa jadi untuk maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Orang datang ke kuburan untuk mengingat mati, kalau bukan untuk itu maka tidak. Atau yang kedua, untuk mendoakan yang mati. Dia lebih butuh pada doa, bukan kita justru butuh pada dia. Kita tidak tahu keadaan apa dan yang terjadi dan dialami oleh orang itu dalam kuburannya. Yang jelas dia butuh pada doa. Kalau tidak butuh pada doa, Rasulullah SAW tidak akan mengatakan, kata Rasulullah SAW, idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalas. Jika manusia mati, tidak akan ada yang bermanfaat pada dirinya, semuanya amalannya sudah terputus kecuali tiga. Ketiga adalah au waladin salihin yad'ulah, adalah anak yang soleh yang mendoakannya. Karena itu yang dia butuhkan. Doakan. Siapapun adalah butuh doa dan anak yang soleh. Apakah anak yang sesungguhnya ataukah murid mendoakan gurunya, juga itu adalah bagian daripada du'a'u al-waladi as-salih. Jadi para sekalian, kematian. Lalu kata Allah, la yanfa'u nafsan imanuha. Tidak ada gunanya. La yanfa', la yanfa' itu adalah manfaat. Yanfa' di situ fi'il mudhari', berarti sekarang tidak ada gunanya, besok tidak ada gunanya, lusa tidak ada gunanya. Selalu tidak akan ada manfaatnya. Siapa yang tidak manfaatnya? Imanuha. Iman diartikan di sini adalah bukan keyakinan, tetapi dia adalah bermakna ibadah. Menunjukkan bahwa iman tidak sekedar keyakinan. Orang sekarang banyak yang salah. Katanya yang penting mah ini apa? Dada. Nah, penting kalau dada itu. Tetapi isinya, maksudnya hatinya. Hati itu harus terpancar melalui amalan. Orang yang mengatakan bahwa iman adalah di sini saja, Murji'ah, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi para sekalian, tidak benar mengatakan bahwa iman itu di sini. Iman itu adalah tiga. Hati, mulut, dan amalan perbuatan. Nah, para jemaah sekalian, ini adalah sesuatu yang harus kita ketahui. Dan kata Allah, la yanfa'u nafsan imanuha, nyawa tidak akan ada gunanya. Kenapa kata Allah SWT, lam takun amanat qablu, jika si nafsan itu, si jiwa itu amanat. Amanat itu adalah dia berbentuk domirnya mu'annas, ya, kata gantinya perempuan. Amanat artinya beriman. Siapa yang beriman adalah nafs. Nafs artinya adalah jiwa. Lam takun amanat, selama jika si jiwa itu adalah min qablu, sebelumnya adalah tidak beriman dan tidak mengamalkan kebajikan. Au kasabat fi imaniha khaira. Jadi dia tidak mengamalkan suatu kebajikan, atau dia tidak beriman, maka dia adalah tidak ada gunanya. Jadi para sekalian, disinilah letak bahwa kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tobat itu harus dengan sepenuh keyakinan. Tobat adalah amalan hati, dan tobat juga adalah amalan kebajikan berupa nyata dalam kehidupan kita. Dia adalah berupa kebajikan apa saja. Pada yang sekalian, berikutnya adalah ayat yang kedua. Kalau tadi surat Al-An'am ayat 158, sekarang adalah surat An-Nisa ayat 17 dan 18. Allah berfirman, perhatikan ini, juga banyak yang kurang memahami ayat ini. Kata Allah SWT, innamat taubatu alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Innama at-taubah, taubat itu hanya ala. Para jemaah sekalian, apabila para jemaah sekalian menemukan kata taubat dan setelah taubat itu adalah li, hurufnya li, maka itu adalah berarti seorang hamba melakukan permohonan untuk diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ala, artinya adalah pengampunan yang Allah berikan kepada hamba. Lihat dalam ayat, innamat taubatu ala. Berarti maknanya yang kedua, betul? Berarti maknanya adalah sesungguhnya pengampunan, pemberian taubat, pengampunan alallah, bagi Allah, lilladzina, untuk orang-orang yang ya'maluna su'a, mengamalkan asu. Asu itu adalah buruk. Kalau orang Jawa meyakini su itu baik malah, betul tidak? Ya kan? Katanya kalau orang Jawa su artinya bagus, betul tidak? Tidak, kalau su dalam bahasa Arab jelek. Ya'maluna su'a, mengamalkan keburukan, kejelekan, bijahalatin. Jangan lupa itu kalimat ini. Kata Allah bijahalah. Bijahalah itu maksudnya didasarkan pada kebodohan. Allah memberi pengampunan kepada manusia yang bersalah, yang minta tobat itu, karena orang itu melaksanakan maksiat karena dasarnya tidak tahu. Karena dasarnya bodoh. Padahal sekarang hati-hati, berarti orang yang mengulang-ulang maksiat. Dia tahu bahwa riba adalah haram, tapi tiap hari dia kerjakan. Gimana? Betul? Zina haram, tapi tiap hari dia kerjakan. Gimana? Padahal sekalian dan lain-lain. Lalu kita teruskan, summa, sudah mengerjakan kejelekannya atas dasar kebodohan. Summa yatubuna min qarib, kemudian mereka bertobat, mereka memohon ampunan Allah, mereka meminta agar Allah mengampuni. Ang qarib, min qarib, qarib artinya dekat. Jadi tidak ditunda-tunda. Dekat. Bukan jauh. Ah, nanti aja. Sekarang kan masih 25 tahun. Sekarang masih 30 tahun. Nanti ajalah kalau sudah 40 tahun. Betul tidak? Kan orang ada mengatakan begitu kan? Mumpung masih muda. Betul? Mumpung masih muda, melanglang buana sana sini sana sini, dia tidak sholat, dia tidak belajar Islam, dia tidak beramal soleh, hidupnya sibuk dengan dunia dan kemudian maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap sampai usianya 40 tahun, lalu setelah 40 tahun mungkin dia akan bertaubat atau tidak bertaubat, tidak tahu. Padahal sekalian dia bermain spekulasi dalam hidup. Padahal tidak ada ajarannya bahwa orang boleh menangguhkan dosanya sampai besok. Sehingga ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau dulu pada waktu muda dia tidak melakukan sholat, apakah ada kodoknya tidak? Nah, ini karena pertanyaan ini pertanyaan pada waktu dia tidak ngerti, atau dia bahwa tobat itu nanti apabila sudah tua. Nah, jadi para sekalian, ang qarib min qarib, ya, dari dekat. Berbuat dosa, satu, karena tidak tahu. Berbuat dosa lalu sadar dan segera bertobat, itulah taubat yang akan Allah berikan pengampunannya. Jadi jangan punya harapan kalau orang itu berdosa kemudian sudah tahu dosa tidak bertobat, sudah begitu tidak dia berhenti malah berulang-ulang. Wah, ini saya khawatir kalau seandainya Allah SWT tidak akan memberikan pengampunan pada orang itu. Kata Allah, siapa yang tobat karena dia adalah melakukan dosanya di atas kebodohan, tidak tahu, dan segera bertobat minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, katalah faulaika yatubullahu alaihim, maka Allah akan memberi pengampunan kepada mereka. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha tahu, hakiman maha bijaksana, tahu siapa yang berdosanya itu karena sengaja atau karena tidak tahu. Betul tidak? Subhanallah, Allah memilih kata penutup ayat ini, aliman hakima. Alim artinya maha mengetahui, hakiman artinya maha bijaksana. Allah tahu, maksudnya Allah Maha tahu siapa yang maksiatnya karena dosa atau karena kebodohan. Allah tahu. Allah tahu apakah orang ini dosanya itu sekarang atau dia tunda. Allah tahu. Hakiman, Allah Maha bijaksana, karena ternyata Allah itu selalu tidak pernah menutup pintu taubatnya. Subhanallah. Para sekalian, Allah itu pengampunannya diberikan kepada hambanya yang minta diampuni dosanya setiap saat. Kata Allah SWT, innallaha yatubu musyian nahar. Allah itu adalah memberi pengampunan kepada orang yang berbuat dosa di waktu siang. Wa musyian lail, dan memberi pengampunan juga kepada orang yang berdosa di malam hari. Jadi subhanallah, 24 jam pengampunan Allah, Allah buka kesempatan bagi mereka yang mau meminta pengampunan. Hanya saja tadi, ada orang yang dia tidak sadar dia berbuat dosa, ada yang tidak sadar bahwa dia adalah kemudian berharap mohon ampun pada Allah SWT ampunan. Berikutnya kata Allah, walaisat. Pada sekalian, kalau kita perhatikan, tadi kan diawali dengan innama, betul? Innama, innama itu dalam bahasa Arab maknanya adalah hasrun. Hanya, sama dengan tidak, kecuali, itu sama. Jadi hanya. Setelah itu Allah tambahkan ayat berikutnya adalah walaisatit taubatu, dan Allah tidak akan memberikan pengampunan lilladzina ya'maluna sayyiat, bagi orang yang mengamalkan ya'maluna sayyiat. Sayyiat adalah jamak dari sayyiun, sayyiatun, keburukan, kejelekan, dan banyak kejelekan-kejelekan begitu. Hatta idza hadara ahadahumul mautu, sehingga idza apabila hadara, hadir, datang ahadahum, salah seorang dari mereka, al mautu, kematian. Qala, kemudian dia saat itu ketika dia akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, seketika orang itu mengatakan, qala, dia mengatakan, inni, sesungguhnya aku tubtu, taubat, al-an, sekarang. Para sekalian, jadi ini adalah hukum yang harus kita ketahui. Kalau ada orang yang minta ampun, bertaubat, kata orang eling, kata orang insyaf, pada saat nyawa sudah di kerongkongan, Allah tidak akan memberikan dia pengampunan. Ini ayatnya. Laisatit taubatu 'alal ladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Nah, orang seperti itu tidak akan Allah ampuni. Yang kedua, walal ladzina yamutuna wa hum kuffar, dan Allah pun tidak akan memberi pengampunan kepada orang-orang yang mati wa hum, sedangkan mereka kuffar, orang-orang yang kafir, mati dalam keadaan kufur. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu pada mas kalian, hati-hati kita, orang lain, terutama keluarga kita, apabila sedang sakit, apakah dia ringan ataukah berat, apakah baru sakit ataukah sudah lama sakitnya, ingatkan pada dia, jangan lupa ingat kepada Allah. Kalimatut tauhid. Rasul bersabda, kata beliau, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang penutup hidupnya adalah pengucapan la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Subhanallah. Oleh karena itu jangan lupa. Sedangkan kita kan tidak tahu, Pak, betul tidak? Idza ja'alhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah hadir datang kepada mereka kematian, kematian itu tidak akan Allah dahulukan, segerakan, dipercepat sesaat atau diperlambat sesaat. Sa'ah itu bukan 60 menit. Tadi dikatakan kan oleh Allah, yastaqdiruna yastaqdimun sa'atan wa la yastaqhirun. Sa'ah, sa'ah itu dalam bahasa Arab adalah saat. Bukan sa'ah dalam bahasa kita namanya satu jam 60 menit. Bukan itu yang dimaksud. Saatan artinya burhatan minaz zaman, artinya adalah sesaat, dan dia adalah tidak bisa dihitung berapa detik, berapa menit temponya, tidak tahu.